وكفني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Cara jawane gampangane ne cara basa Jawa basa Indonesia sungguh telah cukup bagiku sebuah kepuasan kot kafani dan ketenanganku bahwa penciptaku adalah Allah yang maha mengetahui semua permintaanku dan usahaku. Ojo kuatir dijabahi Gusti Allah. Cara murote mburilak ngoten niku nggih. Muga-muga niku nggih. Kot kafan semua tirang anak-anak wedus. Kot kafani ilmu rabbi min suali wakhtiyani fadu'ai wabtihali syahidun libin Kori Allahu Oh Allah Oh Allah Tangannya dibuka tangannya Oh Allah Ya Rabbi InsyaAllah هذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واستيرادي Allah. Ya Rab, nas'aluka maftuhan bil ridha, maftuhan bil inaya, maftuhan bil baraka, maftuhan bil ijaba, maftuhan maftuhan bil rahma, disa'il hadir kutih. Kad kafani ilmu Rabbi min سؤالي واختياري يا إلهي يا مالكي أنت تعلم كيف حالي Ya Rab Wa bima kad halla kalbi Min humumin washtighali Fatadarakni bilutfin Amin Ya Rab Minka ya maulal mawali Allah Ya Rab Ya Allah Ya Hayra Mu'ti Ya Mujib Al-Sailin Ya Ghiyata Man La Ghiyata La Ya Dakhra Man La Dakhra La Ya Imada Man La Imada La Ya Somata Man La Somata La Ya Dakhra Man La Dakhra La Ya Allah Ahad Ya Allah Ahad Lam Yalid Wa Lam Yulad Wa Lam Yakul Lahu Kufuwan Ahad Ya كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اختباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. لا إله إلا الله. Yang belakang yang keras, biar kita keringat kita keluar karena menyebut asma Allah. Yang kencang, biar keringat kita karena menyebut asma Allah. Ruh, ruhul istifa'iyah. Ya sari al-ghawfi ghawfan kayu terikni sari'an ya Rab ya zimul usra wa ya'ti. Setelah ini kesulitan kami hilang ya Allah, setelah kesempatan pengajian ini kesusahan kami hilang ya Allah. Allah Allah hu la ilaha illallah la ilaha illallah. Tangan diangkat yang tinggi. Ya qariban ya mujiban. Amin. Ya aliman ya sami. Anwalu fi sadrikum kan tahakkaktu bi ajzi wa khudu'i wa kisari. Ya Allah. Keberkahan untuk saudara-saudaraku yang hadir semua ini ya Allah. Berkah kehidupannya, berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah anak-anak keturunannya, berkah rizki yang kau titipkan kepada mereka ya Allah, berkah jabatannya ya Allah.